السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أبواب أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعدل على حبيبنا وسبيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالغدر والآصال. أما بعد، حضرة المحترمين para masyayikh, para kiai, para khadaif, bapak ulama, takmir masjid, para sepuh bini sepuh ingkang estu kula takdiri, para pejabat yang berkenan hadir malam hari ini, bapak bupati, bapak ibu TNI Polri, dan tokoh masyarakat yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peresmian Masjid Nurul Ikhlas ingkang mapan wonten lingkungan Kerajaan Lor, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala menika kula panjenengan sami saged mangkempal sesarengan wonten acara ingkang sae teng panggenan ingkang sae ketemu kali tiyang-tiyang ingkang sae. Rampung pengajian insyaallah menghasilkan sesuatu ingkang sae. Kula yakin sedaya ingkang rawuh dalu menika insyaallah kepetang tiyang ingkang sae. Sae napa awon? Awan apa saya? Ayo bicarakan jenazah. Buktinya nopo jenengan termasuk yang ingkang saya. Ono ne wong apik niku senengane ketemu kali wong apik. Wong apik niku senengane makani acara ingkang apik. Lan ciri-ciri wong apik niku lak pengajian rungokne kiai ora cangkeme ngomong dhewe. Sing jenenge pengajian niku kula ngomong jenengan rungokke, lak kula ngomong jenengan omong, jenenge jenenge mboten pengajian tapi omong-omong. Dodol lomba. Mula kula tak ngomong jenengan mang meneng ora kebagian kloso ora apa-apa. Insyaallah mulai pengajian segera kebagian kloso little body sil degater kelabon waktu. Gatel ya ukur. Bila niki kula yakin dia ngapik, mong panitiane kurang ngapik. Soale napa kowe dange durung teko. Ngarep matamu. Bapak ibu rahimakumullah, napa niki kula wasani acara ingkang apik? Keto. Siji Maulidun Nabi, loro ngresmekake masjid sing tanda tangan Pak Bupati. Pak Bupati iki selama jabat kok sering tanda tangan peresmian masjid. Pak Bupati omahe ning surga. Ini kuwi tata wong gawe omahe ning surga tapi ora iso mlebu ning omahe dhewe. Soale napa ngresmekake masjid tapi ora tau salat ning jero masjid umpamane lho Pak. Insyaallah Pak Bupati wis jabat 10 tahun kok insyaallah tabungane oke nggih. Suksese Pak Bupati niku aja didelok pas nyambut gawe niki, delok pas rampunge. Rampungan jabatan ora ana masalah berarti jabatane husnul khotimah. Mila kula sering kondo kali kondo-kondo DPR, dipilih dari DPR jadi dilantik syukuran, niku salah. Kudune ora pengajian syukuran, pengajian pengetan. Memperingatkan supaya DPR pejabate ke depan tetap amanah. Syukuran niku Pak Bupati 10 tahun jabat ora ono masalah, husnul khotimah nembe syukuran. Nggih napa mboten Pak Bupati? Pengajian ngoten iki saya napa mboten Pak Bupati? Sae nanggap dhewe. Yola api kudu nanggap somben lah Pak Bupati wis rampung ora ono masalah, insyaallah tasakuran pengajian. Yo sampeyan iki gayane nembe dipilih wis tasakuran, begitu setengah tahun menjabat di cekel KPK dancuk. Iki kawan-kawan di kulit asal kurangnya dunia anak yatim halah-halah bulno pencitraan bila pejabat itu sering gilek kali wali songo kanti lagu judulnya nopo nikos dondong opo salah tuku cilek-cilek andong opo mucak melaku time-time dondong salah betul dipilih. Dondong niku senajan to penampakane jaba apik tapi isine gosok penjerawut. Katang yang penampilane halus, omongane halus, tapi nyuwun sewu kelakuane gosok. Nggih apa mboten? Penampilane lah ngomong mak ngomong niku nyuwun sewu halus banget. Pripun kabare? Sampun dah. Ngomong. Nanti ngasih mata mesti. Tapi kelakuannya kadang-kadang bosok. Ini gue berarti koyo dondong. Mila dondong boten disile. Salah, gini boten dipile. Soalnya nopo, senang jadon jurunnya hape. Tapi nyuwun sewu kelakuan ini ya bosok. Penampakan luar ya bosok. Maka yang dipilih ini yang ada kesesuaian antara luar dan dalam, zahir dan batin. Dondong ora dipilih, salah ora dipilih, tapi sing dipilih duko senajan to cilik, cilik. Soale duko niku jawabane apik jerone, apik. Mila nyuwun sewu, dondong ora dipilih, salah boten dipilih, tapi sing dipilih duko. Dilanjutke. Andong apa becak? Andong ora dipilih, becak ora dipilih. Andong niku boten dipilih soale nopo? Sing numpak penak-penak sing rekoso sinten? Jarane. Bahkan tukang andong niku kurang ajar. Jarane diwene kacamata kuda. Supaya napa? Lah dibayar karo penumpange jarane ora ndelok matane. Iki napa boten? Duit arep diuntal. Lah pejabat sing model ngoten iki nyuwun sewu, aja dipilih sing model ngoten iki. Becak gimana dipilih? Soale napa ngrugiake. Tukang becak arep kosong ngos-ngosan. Penumpangnya mah enak-enak lungguh karo ngerokok. Kula iso ngrasake rekasane tukang becak, soale kula biyen tau narik becak 6 bulan zaman kula kuliah. Damel raga kuliah niku kula biyen narik becak. Tukang becak niku nyuwun sewu Pak Bupati, wong sing paling sabar sak donya. Bukti apa? Nunggu penumpang rata kok becake tumpak dhewe. Kan kula niku latihan sabar saking becak. Kula nate narik becak tabrak mobil dia, becak kula remuk, kula ora nesu. Kula namung nyanyi lagu India. Waktu itu becak kula dia remuk, kula nyanyi, matane matane matane. Andang apa becak ora dipilih, tapi sing dipilih napa, Pak? Mlaku time time. Senajan to mlakune mau ngalon-alon, tapi orang rekasake wong liya. Senajan to mlakune alon-alon nyuwun sewu, tetep mawon orang rugike wong liya. Mila bola-bali kula kandha, wong sing paling apik niku napa? Laku utama nguntungake wong liya. Mila sinten ge mawon dalu menika ingkang rawuh Pak Bupati bersama Ibu Banser semuanya. Sing nggawa tegan lemu. akhirnya datang juga. Sing gowo pancar kincil ira. Rasane matamu kaya. Wong tak undi kok rasane. Kimcil saja ketemu aku grogi. Apalagi rondo. Makasih ya. Gimbes kono apa? Makasih ya, Beb. Olah balik meneh sing apa iki? Kamu tahu gak? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Anggur. Ini namanya apa? Apel. Kamu bilang anggur apa apel? Anggur. Oh goblok. Saya tahu anggur itu lebih mahal daripada apel. Tapi saya pilih apel. Kenapa? Karena saya pilih diapelin daripada dianggurin. Allah disuai-suai. Tadi kamu naksir sama aku kan? Wes. Langsung ning kamar mandi gemoyo-moyo. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila Bapak Ibu rahimakumullah. Napa fungsine awake dhewe niku ketemu pengajian? Napa fungsine ulama niku nyuwun-nyuwun sewu umarok ketemu ulama? Fungsine sak janjane niku. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau hari ini ada orang mengatakan pemerintah itu tidak boleh dikritik, niku nggih salah. Pemerintah itu juga boleh dikritik, tapi ingat dengan cara yang baik. Wong Indonesia niku sak niki lak laju inflasi yang paling kencang itu ada dua. Satu, inflasi mencaci. Kedua, inflasi minta maaf. Lah karo pemerintah kok lak mencaci. Ketemu Jokowi, bunuh. Tangkap polisi. Saya hilaf. Mantamu. Nino lak ngomong dipikir dhisik. Pak Bupati dikritik asal napa mboten? Oleh, tapi dengan cara yang baik. Kalau kemudian Pak Budi saya jangan dikritik, ya aja dadi bupati. Ya nyuwun sewu, begitu kita menjabat jabatan publik, niku ya berarti siap-siap untuk dikritik. Mila nyuwun sewu, bupati niku kadang-kadang kelasin nyuwun sewu lho Pak Bupati. Mikir rada kasar iki. Bupati niku kelasin nyuwun sewu kaya wong nguyuh ning jero kolam renang. Tegese napa? Ora ana rupane tapi hangatnya bisa dirasakan. Ketoke bahasane kasar, tapi nyuwun sewu. Kadang-kadang gak diperhitungkan, Bu, tapi kinerjanya bisa dirasakan. Ngono lho maksude. Bupati protes, masa bojoku kaya uyuh. Niku sanepan, Bu. Ya wis bali. Bupati niku kaya gula. Kopi niku ora ana gulane, pahit. Kopi diwene gula rasane manis. Sing dipuji gulane napa kopine? Kopine. Ora ana mengatakan enak gulane. Ora ana. Mesti enak kopine. Mila dadi bupati niku kelasé kaya gula, ada rasanya namun tidak pernah diperhitungkan keberadaannya. Aku bahasa ngomong kopi, bupati tepuk tangan. Ngomong ngono kopi. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Pak Bupati sukses bertujuannya semeto. Maka saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Pertama, Pak Bupati is yes. Semua istri langsung waduh, salah milih kiai. Thank you. Lah nek tenan ta wong lanang niku imam wong wedok niku makmum. Imam makmum yang baik itu yang patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Bu. Bu. Teng Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu pacitan milih sing pundi? 1 tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya suaminya soleh, istrinya nakal. 2 tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya salehah. 3 tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. 4 tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya salehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu pacitan, Anda pilih Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kalau ibu-ibu pacitan milih Ibrahim, berarti secara tidak langsung mengizinkan suaminya menikah lagi. Betul? Bupati langsung bengok. Rasidah Ibrahim, Fir'aun juara apa-apa. Orang salah. Gila, fungsi ini ketemu tuh begini. Umar ketemu kali ulama. Apa mana ketemu ini dengan pengajian. Niki subhanallah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shabr. Boleh dikritik. Cuman saya pesan, siapapun yang memberikan kritikan niku dengan cara yang baik. Satu ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid didatangi oleh ulama yang agak keras. Dia mengatakan, "Wahai Khalifah, ini nasihun lak. Wahai Presiden, saya ingin menasihati Anda. Famusabbitun alaika, tapi mohon maaf, kritikan saya agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya say'an, tolong Anda jangan marah." Apa jawaban Harun Ar-Rasyid? "Inna Allah Ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minka." Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda. Siapa? Musa dan Harun. "Ila man huwa syarru minni," kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Siapa? Fir'aun. Jadi Allah pernah mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun. Apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Fakula lahu qaulan layyina. Musa Harun, kowe lak ngomong karo Fir'aun sing alus aja sing kasar. Apakah saya, kata Harun Ar-Rasyid, lebih baik daripada, lebih jelek daripada Fir'aun sehingga engkau ngomong kasar dengan saya? Mila nyuwun sen, lo ono wong ngomong kuasa repol kali pemerintah apa ni? Kau nyuwun sen, apa pemerintah ini tu lebih bosok daripada Fir'aun? Kula nyuwun sen, kalau kemudian yang dikritik itu pejabat-pejabat sing bosok, nyuwun sen ngomong kasar orang bobo. Tapi lah pejabat hanya gara-gara beda pandangan politik, beda partai, kemudian nyuwun sen ngomongin galak ni tu dilihat karo Gusti Allah. Musa karo Harun ni ngomong sing halus. Tapi lah jangan bosok, kulo nggih kasar. Contohnya kulo kondo, kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing. Tapi pejabat sing nguntal duit rakyat jenenge. Lah ngono kuwi apa-apa. Soale niku koruptor merugikan rakyat. Kok ana pejabat DPR nesu kali kalimat kula ngoten niku, jangan-jangan dia niku bajingan. Mboten lho. Ana Pak DPR iki. Halo DPR. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur malam hari ini kula sakit kepake jenengan, sakit kepake Pak Bupati, Ibu Bupati, di acara yang baik, di tempat yang baik, ketemu kali tiang-tiang ingkang apik, rampung pengajian insyaallah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Niki momentum Maulid Nabi pas ngelah kali peresmian masjid jenenge Nurul Ikhlas. Jenengan pengso, kenapa kul wallahu ahad itu dipunwastani surat Al-Ikhlas? Soalnya tiang pacitan paling ikhlas yang imame maca wuluhu. Lha napa senengane kulhu? Soalnya kulhu surate pendek. Mila kula yakin tiang pacitan senengane sing pendek-pendek, mila ngajine kula bakale pendek. ora masuk, ora urunan le cerewet. Pengajian pewanas ora ono kipas angin. Pengajian dirawuhi karo Pak Bupati karo bojone kipas angin ora cukup. Ya ora tenang. Ikhlas matamu ikhlas. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun, tak bahas masjid mawon. Mulai Nabi pula nyambung. Kalau nyambung ya rampung. Mobil di sini. Sangi. Kalau itu sebelum kan berdino ngaji sedulur pun papat yang dulu kok sehat terus nopo rasanya kopi tak kopi pahit kali kan kopi pahit itu untuk melindungi jantung tekan itu untuk detox milo lah gawe kopi aja gula sehat milo lah apa lah susu rapi kok gula juga kopi susu malah pedasu aku bingung tuh kopi ngajak mulai susu ngajak dulu kopi susu mulu kopi susu. Lah biasanya tak akali. Lah aku disitu kopi susu tak akali. Kopi ini tahu dia susu ini tak sekali. Ya orang lagi pasang minum, eh pasang ke minum. Salam Nabi Muhammad. Berkaitan kalian masjid menikah nyuwun sewu. Kula niku gadah keyakinan. Sing jenenge masjid niku lak Baitullah. Baitullah niku omahe Gusti Allah. Mila tiyang teng pundi mawon bangun masjid mesti dadi. Mesti dadi. Sing angel niku mboten bangun fisike masjid, tapi sing angel niku makmurke masjid. Kula niku sajane isin Pak Bupati. Lah wis mlaku dari arah Surabaya arah ke Banyuwangi. Ning dalan niku ya Allah wong ngemis mengatasnamakan pembangunan masjid niku okeh ra. Niku munggo kula nyuwun sewu, intuke dhuwit prasepira tapi mirang-mirangke agama Islam. Kula niku mboten setuju, wong bangun masjid dadak nyeser dhuwit ning dalan. Kula wingi ngaji saking Seng Blitar mangkat teng Banyuwangi. Sepanjang jalan niku puluhan tiyang nyeser duit. Bapak-bapak, ibu-ibu nyumbang masjid. 1000, 2000. Padahal informasi yang saya dapatkan kulon duwe bocah sing model ngoten niku tak takoni. Oh, ngoten Pak Bupati nggih. Dadi ning pacitan iki kelas e kudu nembung bisa. Nembung ora paham. Kopi nembung iki pasange nembung. Berarti bapak piye ngono njaluk bojone yo nembung. Kok kita ono kipas angine ora ono colokane modal. Ora iso. Lah tidak-tidak ya masuk angin toh bro, bukan sama itu. Itu mulai pengajian dari sosok terukun. Caranya kau yang berhasil. Kau yang tanggulang gitu. Teng, teng, teng. Masuk toh bro, bro. Bro, mas. Kau yang mulai bujamu matanya mana? Jadi kula niku ndak asal informasi wong-wong sing njaluk dhuwit ning dalan niku Pak niku ternyata persentase sing dilebokke masjid pira sing duwe golek pira orae ra sok pira tapi munggo kula nyuwun sewu niku mirang-mirangi wong Islam Pak. Lah tenan kok. Dan yang liwat itu kan tidak semuanya orang Islam. Akhirnya dirasani kula duwe kanca pendeta. Gus, orang cari uang kayak gitu dapatnya banyak kok. Apa enggak malu sih? Saya kasihan sama umat Islam seperti itu. Lah kula bener iki kanca kula pendetane. Karena membuat malu. Bangun masjid itu mesti jadi. Kulon itu bangun masjid pondok tanpa panitia, tanpa proposal, tanpa kotak infak. Berawal kulon itu duwe sikap, kulon itu berawal kulon kapusan. Zaman kulon jeng bangun masjid, kulon itu nyuwun sewun duwe-duwe 50 juta. Rencana kulon ajeng dapel bangun masjid. Delalah kulon dihapusi kali tiang. Gus, jenengan teng pundi? Kula ngaji teng Padang. Sakit ketemu kula hari niki mboten. Nggih, saged. Akhire kula mulai yoco ketemu tiyang niki teng Mandala Krida Stadion. Mengke dalu teng mriki ajeng pengajian. Jarene mengke dalu jenengan kosong ajeng istirahat. Nggih. Mbok nganu jenengan mengke dalu ngaji teng mriki. Kula sing santunan anak yatim. Niku sing jalur niku kanca kula laras. Akhire kula jawab, nggih, kula tak ngaji bilih jenengan. Begitu mulai dari ngaji, bengine ngaji awan iku wis diamplok. Tak buka tekan ngomah selawe juta. Wuh. Pacitan ora mungkin ta. Kipasane telat. Padalune kula pengajian kula mulai 2 hari kemudian bocah niki marang meneh. Niki kanca kula lawas, kenal 10-an taun. Terus nggih. Napa jenengan badhe bangun masjid? Nggih. RAB-ne telas pinten? Rencana anggaran belanja 2 miliar. Bocah niki gagah niku kanca kula lawas. Bangun masjid 2 miliar. Nggih. Selamat, Gus. Lah napa kok selamat? Kula gadah duit ning bank 2 miliar setengah. Ajeng kula sumbange teng jenengan kagem bangun masjid. Oh, jajal butuh duit 2 miliar, dikai sumbangan 2 miliar setengah. Kula langsung ngelus dodok, dodok ning bojo kula. Sampai senenge to niku. Ya bojoku duwe njuk apa ta? Mulai. Mulai, mulai. Akhire kula mangan tak suguh sing enak-enak. Ora kopi ini ora sanget kaya ning kene. Gemes. Rampung mangan. Kanca kula niki kandha. Gus, ngapunten. Duit kula niku 2 miliar setengah ning bank iso dicukup yen enten administrasi 50 juta. Kalau ada biaya administrasi 50 juta. Kula kandha kali bojo kula. Bojo tak delok. Beb. Bujuk buat haji buat apa? Bet, berawamu kalau ada tanduran jelah bujuk lu mapa. Kalau Pak Bupati jelah Bupati mamah yo pantas. Awak, mama mau kemana tandur papa? Mamah tu nggak meletek meletek. Yo, alah. Terus tu nggak meletek meletek. Cil bapai pinjau. Saya bilang sama istri saya, ini mau disumbang sama temennya Abah itu 2 miliar setengah, tapi ada biaya administrasi 50 juta. Menurut Bunda gimana? Kulon dari Abah mawon. Oh, bojoku soleh banget kok. Jajal bojomu. Pat. Bojoku ora kulon dari Abah. Tapi betul napa-napa Pak Bupati. Lawai duit di bojo galak utawa cerewet. Niku kemungkinan dua hal. Wali negusi Allah niku rata-rata bojone cerewet. Mila yen bapak-bapak duwe bojo cangkeme cerewet niku kemungkinan dua hal. Siji, jenengan bakal jadi wali negusi Allah. Nomor loro niku tanda-tanda jenengan badhe setruk. Kula pengen rabi wong Arab sing cerewet. Dadi lho bojo kula lebih cerewet, pat selasa mendengarkan tartil Quran. Wong Arab soalnya. Lah Gus Sultan bojone pinten tok 6 setunggal. Nampak napa mboten nunggu takdir. Kalau memang takdirnya aku kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Nambah, cie, kamu berharap ya. Iya. Sorry ya Mbak, kita beda pemikiran. kowe mikir aku mikir piye amalan. Ya. Santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Ino, budak-budak si kincil di rumah no. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Iya. Wirondo rondo rumah no wirondo. Ngomong rondo lamun mati ya. Aku jadi curiga. Lagi tak mirin bayar listrik ra kuat kok. Mending bayar kiai. Aku mati mau sekarang lampu ini kan. Regir. Kurang bayar kata ini. Eh? Lagi jadi. Lagi jadi ini serusak. Akhirnya uang istri saya bilang, kulon darah kali abah mawon. Mergo sing kandha niki kanca lawas. Kula percaya, Pak. Ya wis, kula niku ndelok ya duit-duit mung 50 juta tok jaman sakmono. Uang 50 juta saya ambil, saya kasih nyok. Kula takoni, tanda tangan di atas matre 6.000. Bro, duitnya cair kapan? Ah, sebulan cair, Gus. Wong niku mung gawe jiko tok. Wah, seneng kula. Wah, bayangan kula masjid 2 miliar ya. Seminggu kemudian saya SMS. Bro, gimana perkembangan uang di bank? Alhamdulillah, Gus, on progress. Wah, tenang. Dua minggu kemudian saya tanya lagi, bagaimana, bro? Tinggal nunggu tanda tangan. Wah, joss. Minggu ketiga saya SMS lagi, piye, bro? OTW. Apa kuwi aja takon bae. Wah, aku. Minggu keempat kula SMS wis mboten bales. Wah, lha iki tanda-tanda iki, Gus. Bulan kedua tak telepon wis ra iso HP kula diblokir. Maka saat itu saya baru sadar bahwa saya telah tertipu. Sungguh terwelu. Syukur matamu wis syukur. Iki dhewe penipune cangkeme cah iki. Kulo ditipu malah syukur iki. Iki komplotane. Bangsan rupa-rupa copet. Menurut kamu sama malah syukur dia. Kamu sukanya menari-nari pendidikan orang lain kamu. Nah sabar dong. Sabar juga ada batas ada pemerintah. Orang-orang mau situ batas sih mau pulang rokok. Akhirnya apa pak? Wis, pulau mocor kitab-kitab. Indra ketemu hadis itu wapi banget. Napa? Amaroni Rabbi an uksira qala la qala wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Niki disunake maca ping 100 bar ngasar sadurunge magrib. Qabul hajat rampung masalah, masalah ketemu solusi. Kula waca. Nembe seminggu kula waca. Kulo ditelepon kali Kapolda Jogja tiang Sidoarjo waktu itu. Namine Brigjen Cuk Basuki. Gus. Gus ini kan Cuk Basuki. Macol. Drama saya. Brigjen Cuk Basuki. Cuk itu tulisannya T J U K. Oh, lalu kan So C U K. Goblok kowe. Gus Mimba, minggu depan saya punya acara di Sidoarjo. Saya mau menikahkan anak saya. Bisa gak Gus Mimba memberikan nasihat pernikahan? Oh bisa Jendra, saya suka nasihat pernikahan. Apalagi saya yang dinikahkan. Akhirnya belum mangkat terus Surabaya pak. Wut. Mereka kalau pengajian mulai. Seminggu kemudian Jendra ini moro terkondo dulu. Gus Mimba, ngapunten. Kalau ini tamu kula tak saya kata dari sempatnya ngoni Gus Mimba. Gue jenengan kula sama nih. Kulo buka 30 juta. Kulo kondo. Jenderal, saya uang saya terima tapi mohon maaf tidak saya pakai. Kenapa Gus? Apa karena kurang? Bukan. 30 juta rumong sok kurang. Pasti tan belas lama itu. Aku cerita. Yo, kambang aku pengajian tak tahu mikir sanggup. Aku tak tahu mikir sih. Soal aku mau disini mikir sanggup, tapi panitia ni, ngapa aku tidak mikir goblok? Jenderal, uang saya terima, tapi mohon maaf, saya tidak bisa pakai. Lah kenapa, Gus? Saya mau gunakan uang ini untuk bangun masjid. Tolong diikhlaskan. Jenderalnya kondo, oh jenderal pengen bangun masjid, mungkin kulo tambahin 20 juta menang. Akhirnya genep saya ke juta. Duit kulo sing duntal, codot. Balik. Maka sejak saat itu saya punya keyakinan di dalam hati saya. Saya bangun masjid, bangun pondok, tidak akan bikin proposal apapun. Saya tidak akan pernah minta-minta. Ada orang ngasih, saya terima, enggak, saya enggak mungkin minta-minta. Milo pengajian pulau sampai hari ini, kemarin, malam minggu kemarin, haul, nuwun sewu, milat yang ketujuh. Pengajian pulau wis mlaku 7 tahun, setiap lapangan sedeko minimal wong 10.000, kabeh jamaah mangan, ora ana panitia, ora ana kotak infak. Soalnya pun kulo niatikan dia, aku sok gawe pengajian rap bakal ana kotak infak, ora usah panitia-panitia. Wingi kula mulang taun padha niku rong dina. Pengajian sing teko Ganjar Pranowo dadi komposer Pak Kapolda macam-macam. Jalan sehat kali Pak Menteri Perhubungan, dalune ben-benan Sekido, Babindas, CHF, Reokan, kabeh tak undang. Tayupan matamu kok. Kiai kok tayupan. Kula niku lak reokan ana dasare ngopo kula gelem reokan. Kok malah tanggupan. Jadi kok pemerintah jek nyunyuk ta iki. Kang dina rong bengi to dorpres kabeh kula cuk. Yo ora ana rugi ora ana bangku. Dorpres sapi. Ayo dorpres motor ora rugi. Soale kula mbiyen wis tau ngomong. Aku saiki kapusan wong mergo aku berharap karo manusia. Besok saya tidak akan pernah berharap kepada siapa kecuali dari Allah. Ana wong nyumbang tak apa ora ya golek dhewe. Kampung kula niku 60% tiyang Nasrani. Dadi lak pengajian aja ngarep-ngarep dibantu karo wong kampung. Wani gawe acara kan raga. Akhire saat itu saya mulai bangun dengan uang 50 juta. Tanpa panitia. Akhire sampai entek 2 miliar setengah kula ora gawe proposal. Mila kula yakin bangun masjid niku mesti dadi. Sing angel iku memakmurkan masjid. Amun ngantos prasasine tanda tangan Pak Bupati subuh ora ana isine yo ngalah. Sing tanda tangan Bupati atas nama Bupati Pacitan. Subuh ora ana isine. Ora penting tanda tangan Pak Bupati, sing penting makmur masjid. Nggih napa mboten? Mila Pak Tamir, buatlah masjid ini nyaman untuk ibadah. Kula niku niteni, Pak. Kata peraturan-peraturan takmir niku orang mutu, Pak. Tawene contoh. Kula pengajian teng Jeporo. Di takmir. Pak Tamir di wong iki. Kok ono? Tanpa pamit kowe lunga ngono wae. Kowe lunga nalikane aku ngaji, tanda-tanda tak mire ora kuat ngamplopi. Aku ra ngerti salahku dan kau tinggalkan aku. Aku mulai plus ora ono sangu. Siap-siap nyanyi. Di siap-siap. Ora mung delak-delik ngono kuwi bae. Melorokan. Akhire nyuwun sewu. Kula mulai pengajian saking Jeporo. Kula pengen sholat duha jam 10. Ndelok kula kebelet ngising Pak Bupati. Kula mampir masjid. Begitu mampir masjid kula ajeng wudu mampir toilet, toilet yang dikunci. Ono, oh, gula sing gratis matamu ya. Sampai umur ganti udah tak bayarin ya. Itu warganya Pak Bupati dia atas. Pak Bupati ini wantengnya kaya mau nongwan. Dari cerewete. Ketanya bupati kita tetap stres kan? Mungkin kira rakyat kayak ini. Terus moga-moga Pak Bupati masih umur ya. Kalau satu yang mati Pak Bupati udah dewi. Kula jenten toilet Pak. Dikunci. Lah kula ngomong kali Pak jaga masjid ini. Mas, kula sing salat duha tapi nyuwun sewu kula mampir ngising piye iki. Mang buka WC ini jawabe nopo? Mohon maaf, peraturan takmir toilet dibuka jam 12 menjelang salat zuhur. Jam 10 kebelet, kolentai jam 12. Gila yang banjir-banjir. Orang nalar nih. Akhirnya wong saat ini megah mlebu masjid milih pom bensin yang buka 24 jam. Gila peraturan takmir sing ora mutu to. Kok arep ngisine dinyel-nyel kok kadang. Milo nggawa WC niku wong gawe WC bupati karo gawe masjid niku sakniki parane kata gawe WC. Mlebu masjid ora betah, mlebu WC betahe ora umum. Apa meneh karo dolanan HP. Yo. Malah karo delok miabi. Bentuk peraturan takmir sing miturut kula mboten mutu, Pak. Mboten dilose mawon mung WC kelangan banyu. Sapa ngerti tiyang sing najan ora gelem salat mlebu kamar mandi masjid, pinaringan hijaya kula contone wis akeh. Klose mawon mung kelangan banyu wis pira to? Kok dadak hitungane kaya ngono. Los mawon. Los rewel, kalau siar goblok, goblok. Los rewel, remblong. Mali, mlebu masjid dan pinggir jalan raya tulisi barang hilang bukan tanggungan takmir atau awas hati-hati maling. Kuwi wong arep ibadah malah diweden-wedeni. Lah memang oke malinge, buat ambil golek ke security. Wong sholat malah diancam awas maling. Barang hilang bukan tanggungan takmir. Jadi wong sholat Allahu Akbar. Kali kan sandale di maling apa? Ora. Kita nalar niku. Nggih napa mboten, Bu? Kudune takmir masjid iki gagah. Sandal hilang diganti takmir. Gagah. Wong mangkat masjid ora mikir karo sandal. Sandal hilang ganti takmir. Bocah ini mendino mangkat masjid ngilangi sandal mesti. Niku sepele lho, Pak. Male. Apa kuwi? Mlebu masjid ditulisi dilarang tidur di dalam masjid. Ya njok ngopo? Wong zaman Kanjeng Nabi niku sabar ngenteni Kanjeng Nabi yo sare ning masjid kok. Lah nanti kalau azan mereka enggak bangun yo gampang. Azan mereka ratangi salatnya sisan. Suwe-suwe lah yo isin ana wong salat kok ijek micet. Kok dadak dilarang-larang iki opo? Lah kula ora urusan. Ana meneh peraturan sing paling ramutu. Napa? Anak kecil dilarang ke masjid. Ndak ganggu khusuke wong tuwa, terutama ning bulan Ramadan biasanya. Nggih napa mboten? Kuwi takmir goblok ta kandhani. Luwe api bocah cilik rame ning masjid daripada rame ning omah rebutan remote. Gimana badan? Kalau orang tua punya prinsip, rame nih bocah cilik ganggu khusuk ewang tua. Bocah cilik ni gue gak ada prinsip khusuk ewang tua ganggu rame nih cah cilik. Lo, lata cilik rame nih masjid kita lumrah dengan cah cilik orang kena hukum kok. Bocah cilik itu malah kena hukum. Tapi nyuwun sewu, kalau anak dibiarkan di masjid walaupun dia lari ke sana kemari, nyuwun sewu akan ada edukasi yang akhirnya terekam di memori sang anak. Contoh, kula niku iso manakipan selawatan yasinan tahlilan orang mergo maca. Tapi mergo jaman biyen abah kula saben ning masjid manakipan imame salat kula melu. Gara-gara kula diumbar kali abah, kula guru hafal. Abah sholat, Allahu Akbar, kula nabu bedu ber. Kan aku haus. Abah sholat kula nutuki bedu. Abah sholat kula pelayon. Apa lemah? Begitu Abah sujud kula mlebu sarunge Abah. Yang terjadi nopo? Wah, ketemu dulu ya bedok. Tadi ini kok bebas. Orang Asia apa bapak kue? Lho, saat ini ada bocah cilik ning masjid sujud ning ngarepe mbokne malah disebut minggat kon. Apa dia apa anak? Dadi nyuwun sewu, manajemen masjid itu betul-betul harus kita kelola dengan baik. Inilah yang dimaksud dengan ya'muru masajidallah. Dadi jamaah itu digawe nyaman. Oh, panas juga kipas angin. Gawe acara-acara yang menyenangkan. Bila perlu ben bocah nom ki sregep ning masjid pasang wifi. Loh, akses dibatasi. Umpamane bocah-bocah free wifi setiap hari Minggu pagi setelah pengajian. Kita arep lah. Kula mbiyen dari tak masjid zaman kula kuliah dari James Bond, jaga masjid dan kebon. Minggu pagi kula gawe acara coffee morning. Loh, kula gawake sego kucing karo ngopi pengajian isu-isu bocah do makan ning masjid. Niku tanggung jawab e takmir. Mula takmir pengajiane ra ngetok. Yo ngalah. Yo daripada emosi, selamat tadi saya. Amin, selamat tadi, guys. Utut utut. Kalau wong top. Ayo siap-siap. Yo menuju dalam HP, HP ini keras aja. Ayo menghibur Pak Bupati yo. Iki apa iki? Kampus apa iki? Kampus. Jandang dulan iso apa? So, ambiar versi selawat. Jadi lagu lawas apa anyar? Anyar, durung dadi. Apa? Jelo apa? Kincil kebalen? Kelingan mantan? Kartonya nomor dua janji. Biar aku sebentar, suwe-suwe melumah. Nuruti kekadapanmu, sawayah-wayah. Uyuh kalau sehat kamu. Apa? Jambu alas. Jambu alas yang tengah sawah, walimo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo nang entuk bojo. Berapa meneh? Cepat ben iso. Lah kae mesti mundur alon-alon ya ta. Mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Meneh, titik Rabi versi selamat. Ya. Kowe sing nyesake tangkemku. Aja aku nyesake musikmu. Ayo, sora, yos. Dilangi. Hatiku rasane loro. Kita temku. Ini kawalnya itu ngadu sampai salah ketrek di sini. Halo, kemeringet rohnya ayo. Hatiku rasane loro. Nyawang konco adoh karo agomo. Salat yo ditinggal no. Bali nang muka sedaya bikados sapatipun Kanjeng Nabi. Amin. Lampune wis mati pengajene rampung. Amin. Datang mriki sampai setengah 10. Boten tambah mesake sing ngono dadi iki. Jawa matamu jangan betul soal apa? Kamu sengkol dong, balang jeruk ini. Hai, mental mental miskin. Kalau kira tu jolok jolok jelek. Nah, saya baca ni. Kau dia baru mantan copet but. Cocok aja anji pasti itu rondo ya, wahai janda ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta kedua mu insya Allah akan menghadirkan surga. Kalau caranya kembali ngono aku ngono luka ya kan lho nyambi suai. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mulya di rumah yen ana tamu, mulya di tamu yang disuguh, mulya di kampung yen ana masjid, mulya di masjid yen ana jamaah. Omah ra tau tamu nih, berarti sing di rumah ra tau serawu. Tamu ra disuguh nyerap putis. Mila dawuh kaji tadi mangkana yuk minum bila wa yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Mulia ke tamu niku padha karo iman karo Gusti Allah. Iman karo Gusti Allah niku ciri-ciri mulia ke tamu. Mila jenengan ke tamu disuguh. Duwene gorengan suguh sawajane. Duwene wedang tamune wedangi. Duwene jarang tamune jarangi. Duwene susu tamune mulia ke kampung yen ana masjid. Iki wis ana masjid Nurul Ikhlas. Oh kakak. Dajjal mulia di masjid yang ono jamaah. Mula digawe makmur cari timun golek tukang adzan sing ora nuwati. Wes subuh-subuh musim mudan sing adzan umur 70 taun ya Allah. Salah sing nom subuh malah ngecat sing nom nom dulu ajar mila ibu mangkir tadi lagu leh mantu sing ape mang mangkat neng masjid waktu leh sholat subuh kok ono bocah nom dalam subuhan istiqomah bepantes dipek tadi mantu gimana badan kenapa tuh jelas sholat subuhnya saja dijaga apalagi anakmu. Kok bocah jadi mantu sholat telah dijogo kemana anakmu dikipake tak kandani mana lah boleh mantu sing kiai tak kandani oh mana lah boleh gondrol codot tak kandani tukang adan sing ngapu ujiannya sing ngapu gue sumurnya 70 tahun adanya corok kasepuan puji-pujian itu corok kasepuan ya Allah subuh-subuh lho Inyong Senang-senang boleh makan yang kecil. Menyesuaikan, mau pujian yo, kau dari dia sampai pujian-pujian. Kau bawati, cuplak-cuplak semua. Turi-turi putih, kau mau dipelak penyewani sama. Turi putih lo yo, orang kembang kandil yo. Mau melakukan yang kecil, kembang, kembang kandil. Mantan nanyar, tirin bede. Masyarakat tiba juntil, aku kaget cekelan kini. Gundul-gundul pacul ora apa-apa, gundul-gundul pacul niku ngeleke pejabat kaya Pak Bupati men ora gemblelengan. Wakul glembang sedane dadi satran. Dadi ora isuk gundul-gundul pacul cul gemblelengan ora. Kalau santri kula ora ngajar men lak pujian. Sopo wong permangan ora rokok, padha karo wong ngising ora cewek. Wah, iso niku pujian ngelong-ngeleke. Wong sugih ra gelem mangan ing masjid, loke sangga masjid. Yen wis mati bandara melu, bojo ayu sono sing nemu, sono sing nemu. Sopo nemu tukang sate? Sing ning kubur rasane lara, ana bojo ra tau ndonga. Pujian sing nang ngile. Nomor loro, golek imam sing suarane jos. Imamnya ora kudu sepuh sing penting fasih bacane oke. Syaratnya minimal fasih. Fasih kuwi artine ana loro. Siji, jelas bacaannya sing fasih. Fasih karo fasih fasih iki betul. Aku tahu salat maghrib ning daerah Trenggalek nomor pundi kula lalu. Imam iki ya Allah. Ngrungokke warak kula tak. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Ku jeneng ora bahasa tapi bener bahasa iki. Misa ono pengajian lak imame ra usah suwe suwe obah misa ono pengajian prosen masjid perpatekan Yasin yo ngalah Bismillahirrahmanirrahim Yasin makmur mesan suwe iki jenenge lambung kula tau diamu si Pak Bupati ning Cilacap sapale Ramadan kula golek masjid golek masjid sing lak imam ora suwe-suwe soalnya setelah pengajian baru mateka sing diwaca wadruhat padahal kalau biasa terawih pun namung puluh kali salamun niki wadruhat kula mbatin almas lak suwe ternyata imamnya ngadusi kula semangat terus diwaca wadruhat sing diwaca mengurang ngayak tok Bismillahirrahmanirrahim wadruha wallail idza sajja Allahu akbar. Bahasa aku muat Dan satu masjid orang makmur itu gara-gara apa? Terlalu memperdebatkan persoalan-persoalan khilafiyah. Wes ki mulai tanda-tanda. Aku langsung mundur, aku langsung mundur. Bayar tinggal pilih terbuk saya ngatur. Wong imam papat niku beda pendapat soal kunut niku mawon saling menghormati sami maliki kunut Hanafi kali Hambali boten kunut satu ketika nyuwun sewu imam Hambali ditakoni karo muridnya Pak Kiai kula ini sibuan ning masjid imam yang kunut kamu kok kula dere panjenengan boten nganggo kunut miturut panjenengan kula kedah pripun makmum kuwi kudu manut imam lah imam e kunut ya awakmu ngaminke niku sing kandha sinten imam Hambali saiki beda imame kunut makmume ora. Allahumma tina fi man lajait gak mau wa tina fi man lajait cari kemungi ya iya kamu gara-gara kurmer tapi kalau yakin wong Pacitan di bawah kepemimpinan Pak Bupati sudah tidak ada orang berdengar gara-gara kurmer. Kenapa? Karena banyak orang Pacitan sudah tidak sholat subuh. Subuhannya jam 7. Usul ini tambahin usul ini fardhu sunnah kawalan lillahi. Jadi tuan tahu kalau masjid ini kita manage yang menyenangkan. Bila perlu sebulan sekali kerjasama dengan dinas kesehatan melakukan pemeriksaan gratis. Pola-pola seperti itu Pak kudu dikembangkan. Karena zaman Kanjeng Nabi yang namanya masjid itu adalah pusat semua hal. Pusat ibadah, pusat sosial, pusat pendidikan, bila perlu pusat kesehatan. Karena mau Pak sebulan sekali donor darah. Kesadaran seperti ini di masjid Indonesia itu enggak ada, jarang. Dikelola bareng-bareng. Jadi masjid ini menyenangkan gitu. Sebulan umum wanita nom-nom, yuk nonton bareng film Islami di masjid. Ngono. Malah gue yang kaman nonton ini api. Sini kan panis angel. Kalau saya ngayar. Caranya ngono loh Pak. Lah, keselah di bawah Pak Bupati, mulai ringan di bosan-bosan ngatain itu. Jadi masjid itu tidak hanya sekedar rutinitas ibadah, tapi yo no sosiale, yo fungsi edukasi ini, fungsi macam-macam. Sehingga berangkat dari masjid, lah masjid ini makmur, warga ini akur, Indonesia bata tonton ibadah warobun, akur. Jadi membangun Indonesia mulai dari masjid. Ngajar kita toleransi dari masjid. Pasang. Tahu bukan mungkin sekolah bangun masjid meresmen tak sekolah, pulau pasang beduk kau masjid, pendeta malah takon, khusus buat pasang piano kalau sudah dijauh pulau, tak jauh pendeta lucu masjid buat pasang piano sandal ringlang kok, lo kalau dipasang beduk langgih aku ntar mangutang di piano. Jadi banyak hal Pak Bupati, bagaimana keserahan. Ini tuh Pak Bupati itu mudahnya nompok tak nompok beres. Keserahannya gitu. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Diskusi, keserahan memfasilitasi, diundang di kantor kabupaten, latihan manajemen masjid. Bagaimana supaya masjid menjadi center pusat semua hal? Wih gagah. Hei, Nurul Ikhlas, mengui. Malah Pak Mirin delik. Rasanya gue gak enak. Maka Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan malam hari ini kasihnya di wonder lagi kemalaman sudah setengah sembuh. Nggih. Nggih, muga-muga. Iya, kamu dewa ya. Selamat sama kamu, mau sama lu jadi setengah sepuluh, tetap sama setengah. Dulu bareng-bareng, muga-muga masjidnya makmur. Pengen melihat kemakmuran sebuah kampung, lihatlah dari masjidnya. Masjidnya makmur berarti kampungnya makmur. Lihatlah apakah masjidnya lebih makmur daripada tempat-tempat hiburannya. Lah ana pengajian sepi, dadak takon, sapa kiai ini sapa apa ora? Lah tanggone nanggap dangdutan, ora usah diundang, waton krungu buka titi. Tapi lah ana ngundang pengajian rame ini model ngoten iki, masjid makmur insyaallah akan membawa kebaikan untuk Pacitan. Amin. Pemimpin selamat, rakyatnya selamat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadati ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan wa waddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa a'udzubika min syurril khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya hubar ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ma'afi bil aqwamit wa ta'awunukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.